belt this shit stupid dummy fire. Kena ghosting lagi sama cewek Abby. Ya gimana lagi, mending cari lagi. Diri lain ku kalahku, online ku kalahku. Jadi lagu tak laku. Hari-hari main Facebook, tidak pernah sembuh. Gak butuh obat katuk tanpa mandi sudah bau. Hari-hari main Facebook, ku pikir aku mabuk Facebook. Buka FB banyak cewek-cewek lucu. Tiap hari pikiranku tertuju pada kamu. Gadis yang hanya bisa kulihat dari story Facebook. Dalam benakku tertanam apa kita bisa bersatu. Kena ghosting lagi sama cewek Abby. Ya gimana lagi, mending cari lagi.